aku gak perlu uang ribuan. Yang aku mau uang merah sepean. Aku gak butuh kedudukan. Yang penting masih ada lahan untuk makan. Pasal ada babi untuk dipanggang. Pasal banyak kopi untuk ku makan. Aku cukup senang. Aku cukup senang. Aku gak ngerti, ada banyak tambang. Yang aku tahu banyak hutan yang hilang. Aku gak peduli, banyak ada tumbang. Kita orang ini dianggap terbelakang. Asal ada babi untuk dipanggang. Asal banyak kopi untuk ku makan. Aku cukup senang. Yumano kumbo awe, aye.